Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, yang pertama kali marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan terus melakukan amalan-amalan salihat, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan terus mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itulah hakikat seorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang demikian sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hakikat seorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, yaitu al-qiyamu bita'atihi wa taqarrubu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Adapun hakikat seorang bersyukur kepada Allah adalah al-qiyamu bita'atihi, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara zahir maupun secara batin. Ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antara amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung setelah al-faraid, kewajiban-kewajiban, adalah talabul ilmi, mencari ilmu, mempelajari dinul Islam. Ini adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat afdol. Sebagaimana yang demikian dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau menyatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Beliau menjelaskan yang namanya ilmu, amalan mencari ilmu tidak bisa ditandingi dengan ibadah apapun apabila niatan orang tersebut baik. Apabila niatan orang tersebut lurus. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya, bagaimana seorang itu dikatakan niatnya lurus di dalam talabul ilmi, yaitu tatkala orang tersebut tatkala menghadiri majelis ilmu dia meniatkan dalam rangka raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, niatannya dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan ada pada orang lain. Barakallahu fikum. Itulah ilmu. Sehingga dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang kenikmatan yang sangat besar setelah Islam dan iman. Beliau sebutkan afdhalu ni'matin an'amahu Allahu 'ala 'ibadihi ba'dal islami wal imani huwa al-'ilmu. Kata beliau, kenikmatan yang paling afdal, kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya setelah nikmat Islam dan nikmat al-iman, yaitu kenikmatan seorang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ilmu din, ilmu agama. Yang dengan ilmu tersebut seorang bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Bisa membedakan antara at-tauhid wa syirki. Amalan-amalan tauhid dan amalan-amalan kesyirikan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kitab yang berjudul Minhajul Firqatin Najiyah. Jalan kelompok atau golongan yang selamat. Sebagaimana telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa millatan wahidah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Siapakah yang selamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Jadi yang selamat mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat. Siapapun dia, siapapun orangnya. Kalau orang tersebut mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain di dalam beragama, maka orang tersebut akan selamat. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh beliau minhajul firqatin najiyah. Jalan kelompok yang selamat atau golongan yang selamat. Yang pertama kata beliau, al-firqatun najiyah. Golongan yang selamat atau kelompok yang selamat. Hiyalati taltazimu minhaju rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. wa minhaju ashabihi min ba'dihi wa huwal Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allahu ala rasulihi wa bayyanahu li sahabatihi fa ahadithihi as-sahihah. Adapun kelompok yang selamat baik di dunia dan di akhirat, mereka adalah yang senantiasa berpegang teguh mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, di dalam kehidupannya, yaitu orang yang senantiasa mengikuti, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, dalam kehidupannya. Inilah kelompok yang selamat, inilah kelompok yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita hendaklah berusaha, berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin, untuk meniru dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya kita benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rasidin al-mahdiyyin tamassaku biha 'addu 'alaiha binawajid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Yang dimaksud sunnah di sini adalah petunjuk yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wajib bagi kalian untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh al-khulafa'ur rasyidin, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah kalian dengan jalan tersebut, itu dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, wa'addu 'alaiha binawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Gambaran tatkala kita mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan supaya bersungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Inilah kelompok yang selamat. Golongan yang selamat mereka adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa minhaju ashabihi min ba'dihi, dan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum min ba'dihi, yang datang setelahnya. Sebagaimana hadis yang tadi saya sebutkan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semuanya berada di dalam neraka illa millatan wahidah, kecuali satu kelompok saja. Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti jalanku dan jalannya para sahabat. Barakallahu fikum. Wa huwal Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allahu ala rasulihi. Kemudian beliau menjelaskan bagaimanakah ataukah di manakah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjelaskan jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, barakallahu fikum, mereka mengikuti jalan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lang tadzilu ba'dahuma. Nabi SAW menyebutkan taraktu fikum, aku telah tinggalkan untuk kalian, kata Nabi, dua perkara, lang tadilu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu kalau benar-benar mengikuti dua perkara tersebut. Apa dua perkara tersebut? Kata Nabi SAW, yang pertama adalah kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul SAW. Maka tatkala seorang beragama benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka dijamin tidak akan tersesat. Kemudian kata beliau, wa bayyanahu li sahabatihi fa ahadithihi as-sahihah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan tentang jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam li sahabatihi, kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, fi ahadithihi sahihah, di dalam hadis-hadis yang sahih. Itulah barakallahu fikum jalan yang ditempuh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis-hadis yang sahih. Wa amaral muslimina bitamassuki bihima. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kaum muslimin, telah memerintahkan umatnya untuk benar-benar berpegang teguh dengan keduanya, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan hadis-hadis sahihah, hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, faqala taraktu fikum syai'aini lang tadilu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wala yatafarraqa hatta yarida alayyal khawd. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kata Nabi SAW. Dan kalian tidak akan tersesat ba'dahuma, dengan kedua perkara tersebut. Itu tatkala berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Maka Nabi SAW mengingatkan, walayyatafarraqa, dan janganlah ya, meninggalkan keduanya sampai bertemu denganku di Al-Haud, di telaga Nabi SAW. Artinya kita diperintahkan untuk terus berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan seperti apapun, kita diperintahkan terus mengikuti bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah sampai berjumpa dengan Nabi SAW di Al-Haud, di telaganya nanti. Barakallahu fikum. Inilah jalan yang pertama yang ditempuh oleh orang-orang yang selamat, oleh firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Mereka senantiasa mencontoh dan meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Barakallahu fikum. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain, perintah supaya kita benar-benar, supaya kita benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, dan supaya kita benar-benar mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktukum alal bayda lailuha kannahariha la yazi'u anha illa halik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah kutinggalkan untuk kalian alal bayda, di atas perkara yang sangat jelas, perkara yang sangat putih. Artinya Islam tatkala ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah jelas. Tidak ada yang samar lagi, tidak ada yang rancu lagi. Barakallahu fikum. Sampai Nabi menggambarkan lailuha kana hariha, sehingga malamnya seperti siangnya, la yazighu anha illa halik. Dan tidaklah seorang itu menyimpang dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam illa halik, kecuali orang tersebut akan binasa. Ini pasti. Tatkala seorang meninggalkan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, maka orang tersebut dia akan binasa. Dia akan mendapatkan kebinasaan tatkala meninggalkan atau menyimpang, menyelisih jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau menceritakan, fasahabatu tamassaku biha walam najid fihim halikan insyaallah. Sebagai contoh kata beliau, fasahabatu, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, tamassaku biha, mereka adalah orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Rasul, sehingga kita tidak mendapati dari mereka, dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, halikan, menjadi orang yang binasa. Barakallahu fikum. Tapi sebaliknya, tatkala wazagha ba'dan nasi ba'dahum, ya'ni fi akhiri asri sahabah, wa kadzalika fi awsati uhud tabi'in, sumantasaratil bidah. Tapi sebaliknya, tatkala sebagian manusia mereka sudah meninggalkan ajaran Rasul, tatkala sebagian manusia mereka sudah menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang terjadi pada akhir-akhir masa sahabat atau di pertengahan masa tabi'in, maka tersebarlah permasalahan-permasalahan bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah kata beliau, firqatul khawarij wa rawafid. Maka muncullah tatkala mereka tidak benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Rasul, muncullah suatu kelompok yang menyimpang yang disebut dengan kelompok Khawarij. Suatu kelompok yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Suatu kelompok yang memiliki pemikiran pelaku dosa besar itu kafir, sehingga dengan gampangnya mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Barakallahu fikum. Suatu kelompok yang memiliki pemikiran bolehnya memberontak kepada penguasa tatkala melihat kekurangan atau melihat dosa yang dilakukan oleh penguasa, inilah kelompok Khawarij. Menyelisih ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya tetap mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, walaupun penguasa tersebut adalah penguasa yang zalim, tetap kita mendengar, tetap kita taat kepada penguasa tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya yang kedua, jalan yang kedua yang ditempuh oleh al-firqatu najiyah, kelompok yang selamat, al-firqatu najiyatu ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanaza'u wal ikhtilaf amalan biqalihi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Kelompok yang selamat, golongan yang selamat, dia senantiasa kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi perselisihan. Tatkala terjadi perbedaan pendapat, tatkala terjadi perpecahan, maka kelompok yang selamat mengembalikan urusannya kepada Al-Qur'an dan kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita tatkala muncul perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, bagaimana cara mengobatinya? Maka dikembalikan kepada Al-Qur'an, dikembalikan kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus siap berhukum dengan Al-Qur'an. Kita harus siap mengikuti Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in. Maka apabila kalian berselisih dalam suatu urusan, dalam suatu permasalahan, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah wa Rasul dan kepada Rasulnya. Kembalikan kepada dalil. Yang tidak sesuai dalil kita tinggalkan, yang sesuai dalil kita ambil. Itulah seorang muslim. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqatun Najiyah melarang kaum muslimin untuk memiliki sifat fanatik, ta'asub kepada seorang. Harus semua urusan agama ini, permasalahan, dikembalikan kepada Al-Quranul Karim dan kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan farudduhu ilallahi wa rasul, dan kembalikanlah permasalahan tersebut tatkala terjadi perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kembalikanlah permasalahan kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, ila kitabihi. Dikembalikan kepada Al-Qur'an permasalahan tersebut sesuai dengan dalil ataukah tidak. Barakallahu fikum. Wa ila rasulihi fi hayatihi. Adapun dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da mautihi. Adapun setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, farudduhu ila sunnatihi. Dikembalikan kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Juga firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-184. Allah sebutkan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Inilah sifat seorang muslim, sifat seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala wa rabbika, maka tidak demi Rabbmu wa Muhammad, la yu'minun, tidaklah mereka beriman sampai mereka mau berhukum kepadamu wa Muhammad dalam permasalahan yang mereka selisihkan di antara mereka. Tidaklah mereka beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai orang tersebut mau berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan yang mereka selisihkan. Kepada Rasul fi hayatihi, tatkala Nabi masih hidup. Adapun setelah meninggalnya barakallahu fikum, kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka keberatan mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan oleh Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan setelah itu mereka benar-benar tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Inilah sifat seorang muslim, sifat seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa siap dan tunduk kepada apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga itu kalau sudah penjelasan dari Allah, penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kewajibannya bagi kita adalah menerima dan tunduk kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh melawan dengan akal-akal kita. Tidak boleh terus mengatakan, akan tetapikan seperti ini, seperti itu. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, jalan yang ditempuh oleh kelompok yang selamat. Kata beliau, al-firqatun najiyatu la tuqaddimu kalamu ahadin ala kalamillahi wa rasulihi. Kelompok atau golongan yang selamat, mereka tidak pernah mendahulukan ucapan seorang dibandingkan ucapan Allah dan Rasulnya. Inilah diantara ciri-ciri atau jalan yang ditempuh oleh kelompok yang selamat. Mereka tidak pernah mendahulukan ucapan manusia dibandingkan ucapan Allah dan Rasulnya. Sehingga tatkala Allah dan Rasulnya mengatakan ini haram, Ahlus Sunnah pun mengatakan haram. Bukan terus dia mengatakan, tapi kata Ustadz Fulan ini halal. Tidak demikian. Mendahulukan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang al-Yahud dan orang-orang Nasara, yang mereka lebih mendahulukan ucapan pendeta-pendeta mereka dan ahlul ibadah mereka dibandingkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang al-Yahud dan orang-orang Nasara, yang mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahlul ibadah mereka, arbaba min dunillah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka Adi ibn Hatim tatkala mendengar ayat ini mengatakan, lastu bi'ibadatihim. Ya Rasulullah, kami tidak pernah beribadah kepada pendeta-pendeta kami. Ya. Kami tidak pernah sujud kepada pendeta-pendeta kami. Karena Adi ibn Hatim memahami yang namanya ibadah ya berarti sujud kepada pendeta. Padahal kami tidak pernah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu dan pendeta kalian menghalalkan, kalian ikut menghalalkan apa yang diucapkan oleh pendeta tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Adi bin Hatim mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Tilka ibadatuhum." Itulah bentuk ibadahnya mereka. Lebih mentaati ucapan-ucapan pendeta mereka dibandingkan kalamullah, dibandingkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, senantiasa mendahulukan ucapan Allah dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dicontohkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Al-Imam Abu Abdillah Syafi'i rahimahullah. Seperti Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah. Seperti juga Imam Abu Hanifah rahimahullah. Mereka semua di dalam beragama mengikuti dan mendahulukan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sehingga sampai Al-Imam Abu Hanifah menyebutkan ucapan yang sangat bagus. Beliau mengatakan, "Idza sahal hadithu fahuwa madhhabi." Apabila datang satu hadis yang sahih, berarti itu madhhabku. Sehingga madhhabnya para ulama, barakallahu fikum, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, amalan biqalihi ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului atas ucapan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Maka dijelaskan oleh sahabat yang mulia, Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang faqih dalam ilmu tafsir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, akhsha an tazila 'alaikum hijaratan minas sama', aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan, akhsha, saya sangat takut, khawatir akan turun hujan batu dari langit alaikum, menimpa kalian. Saya sangat khawatir, sangat takut, ada hujan batu dari langit menimpa kalian sebagai bentuk azab. Kenapa demikian? Kata beliau, aqulu lakum, aku mengatakan kepada kalian, Nabi SAW bersabda demikian-demikian. Ternyata kalian membantah dengan mengatakan, tapi Abu Bakar mengatakan seperti ini, tapi Umar mengatakan seperti ini. Maka di dalam kisah ini, ucapan yang sangat indah, nasihat untuk kita semua, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyebutkan, saya khawatir akan hujan batu dari langit, yaitu sebagai azab, tatkala seorang melawan sabda Nabi SAW, lebih mengedepankan ucapan Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar? Dua sahabat ini adalah sahabat yang sangat mulia. Sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sangat mengkhawatirkan akan turun azab tatkala seorang meninggalkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih mengedepankan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Bagaimana kalau orang tersebut kedudukannya jauh dari Abu Bakar dan Umar? Tentunya yang demikian barakallahu fikum lebih mengkhawatirkan lagi. Inilah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang selamat, oleh al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, senantiasa mendahulukan